dari nabi. Orang lulus ke depan dia jadi mukhara. Dia jadi future tense, dia jadi ke depan. So mengakut guna mati, tapi mereka tak laku. Oh, itu panjang cerita. Kita banyak guna cerita. Saya sikit-sikit nak lagi buat. Baik. Allah kata kamu, kalau kamu tak berubah, tak berubah. Kalau kau kumpul atas kamu, aku gunung bukit bersayang. Di Senanjung Sinan, di St. Catherine, yang tuan-tuan boleh panjat dalam di Mesir, boleh panjat belah malam, naik ke sana. Boleh. Sampai itu pagi, solat subuh, dan boleh tengok pemandangan cantik matahari terbit. Allah SWT. Tengok matahari naik, atas ke sana. Syah tu sungguh cukup hebat. Cuma kena panjat belah malam lah, pukul 12, atau pukul 3 pagi. Tiga pagi, empat pagi, ataupun setengah pagi, ya bolehlah. Dia tahan dulu lah, dia punya detik itu terutama perokok-perokok antara bangsa. Pengsan perokok. Pengsan perokok. Dengan beg nak galak, apa semua sampai atas. Dia atas tu boleh solat dan sebagainya. Pagi tengok kata hari nanti, Masya Allah, cantik tu. Baik, situlah Nabi Musa munajat menerima kitab Taurat. Baik. Allah kata kalau aku tak langgar, aku angkat selesai nak atas kamu. Itu yang satu ancaman. Yang kedua, Allah berkata, Kudumah, Atainakum bi-kuwati wasma'u. Allah kata, Kud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tusalli alaihim al-ayah. Salli alaihim al-ayah. Dalam surah Al-Taubah, ketika Allah menceritakan akan dalil zakat. Allah kata, kud min amwalihim kud fi'il amr. Ambillah. Siapa nak kena ambil tu? Pemerintah. Tu zakat. Khud min amwalihim. Ambillah. Min sebahagian. Amwalihim. Harta benda mereka. Sodaqatan dalam bentuk sodaqah. Tutahhiruhum. Membersihkan mereka. Sodaqatan tu mana zakat lah. Ambil. Kenapa dia bagi zakat? Zakat wajib. Kalau bagi dia sedekat sunat, tapi pernah ada lampak sodakoh di dalam tu. Walaupun tak ada kalimat zakat, tapi ayat tu ni ambil hukum sebagai zakat. Bila kata khud, siapa khud yang nak ambil tu? Pihak berkuasa, pemerintah, sultan, yang melalui jabat agama dan sebagainya. Ambil-ambil yang dilatih. Itu dia maksud. Kalimat khud. Baik. Allah kata dalam ayat ni, khuduman. Khudu jadi jamaah. Maka kamu Bani Israel, haibu Nabi Musa, ma'atainakum, tolong ambil. Ambil dalam ayat ini, peganglah. Peganglah sesuaikan dengan ayat. Ambil itu walau asalnya ambil, tapi dalam ayat ini, pegang. Apa nak pegang? Atainakum, apa yang telah aku berikan kepada kamu, yakni Taurat. Ambil macam mana? Cara dua. Pegang macam mana? Dua. Pertama, berkuat dengan bersungguh-sungguh. Ikut Taurat dengan bersungguh-sungguh. Itu ada tu ahlul kitab yang pegang sungguh dengan Taurat. Walaupun ada yang menyelewet. Warabah bin Naufal. Ahlul kitab yang pegang sungguh dengan Taurat dan Injil. Sebab itu dia dikira mati beriman kepada Allah. Dia lah yang kata pada Khadijah, hadan namus. Itulah dia namus yang telah pernah ada Musa yang pernah datang jumpa Musa. Dalam Taurat disebut Jibril dengan namus. Dia bila Khadijah reportkan tidak Rasulullah dengan peluk apa semua di gua Hira. Itulah kata Warqah hadan namus. Mengapa? Karena dia menghafal kitab Taurat, dia beriman kepada Allah, dan Namrud adalah Jibril di dalam kitab Taurat. Ditahu selagi kasus itu, dia akan diperangi, disakiti, dan sebagainya. Banyak cerita. Baik. Ada yang menyelewik, ada yang menopok tambah. Allah pesan kembali Israel, ambil dengan kuat. Pegang dengan kuat. Kuat mana syatih, syatih mana bersungguh. Oh, dalam Islam perlu syatih, dalam Islam perlu ruhah. Ada kaedah ruhan, ada kaedah syatih. Dibahaskan di antara kaedah syatih ialah kaedah yang diambil oleh Ibn Umar. Abdullah bin Umar, dia syatih dalam ibadah sunnah. Asyur Ibn Umar, dia cukup gemar kuasa sunnah sampai di Nabi hujung-hujung umur pesah dengan Ibn Umar. Nabi kata, jaga-jaga lah sikit. Dia pulun pakai. Sebab Nabi kata, aku tak perlu. Besok hari tu, aku pulun. Lah, aku tahu kata Nabi. Rajin dia. Kadang-kadang Quran tu baca, sampai pagi tak tidur. Nabi tegur dia. Nabi kata, lah, aku tahu. Aku boleh act lah. Nabi kata, aku kita. Bagi mana? Lah, aku tahu. Aku boleh act. Aku tahu. Kata Nabi. Hangkan langsung rugi. Sebab tu Nabi kata, hambat takkan Allah. Dia puluh juga. Ibn Umar kata, bila budak tua, umur dia panjang kat satu. Bila budak tua, baru buta, waktu tak lambat. Waktu muda, puluh makan, tak nak cakap Nabi, buat sunat dah. Sebab tu kata, kalau bawi, amalan sunat ni buat takkan mana mampu. Jangan susahkan diri. Hukum kita perlu lah dengan Tuhan lebih kurang lah. Hak sunat. Bayar tubuh, isyak tak bayar lah. Kita punya Tuhan perlu. Itu jawab. Hak sunat ni. Mana mampu sila. Itulah Umar dia syakit. Ulama bahas pakai dia syakit. Sampai dia tua, baru dia kata berdua, dia kata Nabi. Dia mana dia nak puluh. Tapi tak lama ada 90,000. Tak lama nak berdua sunat. Pun sakit. Kenapa aku di sana itu? Tak dapat. Cuba mana tak ada. Tuan-tuan kami nanti nak masuk Zulhijjah nanti. Kut siapa lah kan? Habis suhih, Nabi suruh sunnah. Tutup kalau mampu lah. Kalau mampu, waktu terik 9 hari. Ada hadis, ada buka buwari, buka musim. Nabi suruh kita puasa terik kalau mampu. Start satu Zulhijjah sampai 9. 9 hari terik. Boleh tak? Boleh. Ada apa? Oh, Allah tak tahu. Belum. Sembilan hari Zulhijjah sunat. Start satu Zulhijjah tu. Pantai sampai hari hukum. Kita atas hukum sunat. Tak hukum dah sunat. Dia nak buat ibadah ada tak kita tak hukum ni. Sunat. Satu sampai 9. Allah kata 9 hari terik sabar 6 Syawal pun jenuh-jenuh jenuh dapat 3. 6 pun dapat 3 lah tak. Tu 6 tu kalau 6 tahun 3 6 bulan. Dek segi. Tak ada apa orang yang buat lah buat tu. 6 Syawal pun berkira. Nak buat 9. Tak lah. Baik. Cikkan sikit, tak dapat 9 hari, ambil 9 Zulhijjah. Hari Selasa, 16 November, 9. 9 Zulhijjah. Ayah 17. Ayah rasa. Rasa 16, ayah hukum. 9 Zulhijjah. Apa tu 16 hari? Tuhan tak dapat. Baik hati. Tak. Sahaja. Sembilan tu saya bertabi angkat tangan nak serik sila habis tuan-tuan faham lah kerja saya. Balik pukul dua, balik pukul tidur, tidur tak nak cukup. Siang nak berulang awal tuan banyak kerja. Nak bertolak Alkitab itu ni. Oh ini lebih badan ya Allah. Umur pakai berikan. dalam mobil lagi, sama lagi kan? Jadi, jadi sebenarnya bukan tuan. Tanya apa kita lagi tarap? Kalau dapat kamu tarapkan, ambil sembilan dua jam, ambil lapor, 16 nombor pos, pasca kuasa nampak. Pasca kuasa nampak. Kemudian buka kuasa kita sama-sama doa dengan Allah. Minta Allah bagi keberkatan hidup dan sebagainya. Betul-betul macam ni. Oh, Nabi Musa. Cuma saya nak pesan. Karena tak mampu pun, Pak. Pada masa sakit, saya jadi gastrik, serat tak boleh dapat. Terserah. Siapa betul dia? Ui, gastrik, pokok, tinggal kacau, suami. Dia kata, gastrik, pokok, dia kata, okey. Tak ada masuk dia. Ini Islam dia tak berbankan hidup dengan benda-benda sunat. Ibnu Umar dia terlalu syakit dalam ibadah sunat. Masa Quran sampai tak tidur, masa sunat sampai lupa orang. Nak buka maknanya tak ada break. Oh Nabi sebut dia. Dia tak nak buat orang terlalu lapar. Dia berpuluh takkan. Nak amudah, ekra Nabi dia tak suar ke bawah kita. Kata Ibnu Umar, bila aku tua baru buat kuasa. Aku ada bilang waktu betul ini. Kawan semangat nak buat, kita larangkan. Itu pun baru. Itu dia pergi syedih. Kuat, kuat, baru gang, sesuai. Ada pun di Ibnu Abbas, dia ruha. Lama kata dia ruha. Ruha mana perlu masuk. Pandangan dia, fatwa dia. Dia ada ruha, dia berlemah lembut. Amalan-amalan sunnah dan nafsu dia cukup hebat. Di sisi Allah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Jahsy, Abdullah bin Mas'ud, di semua empat Abdullah ni pula pada Allah. Empat Abdullah ni. Allah yang terima. Di pada Mas'ud tu sampai Nabi, suruh dia baca Quran. Aku nak nak baca. Punya sedap sorok di belum masuk. Oh, siapa ambil kiraat, dia akan belajar sesuatu ada kiraat di belum masuk. Dia masuk baca oleh sedap. Nabi selalu suruh di belum masuk baca. Lele yang baca dan sorok sedap. Oh, ini cukup hebat. Anak-anak muda, semua muda. Abdullah Jahsy, Abdullah Umar, Abdullah Malkun, Abdullah Abbas. Rasulullah mengatakan, Al-Jumai wa Barakul. Mereka cukup hebat. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. So kita dalam bab akidah, dalam bab adal haram, kita kena syak. Kita tak boleh bergantung. Kenapa? Tak ada flexibility dalam masalah halal haram kita. Dalam masalah yang ada furu', ada cabang, yang ulama faham tak terdidik, yang itu kita boleh mengambil sikap ruhan, mengambil sikap berhati-hati, melapang dada, berlemah lembut dan sebagainya. Ini kaidah sama yang perlu kita faham dalam bahasa Quran. Maka Allah kata, berkuat, ambil, kuat, ambil, maka yakin pegang, berpegang. Bukan yang ambil, berpegang dengan darah dan kuat kaki, berkuat, kedua, wasmar, dengar. Ambil Taurat dan dengar. Pegang Taurat dan dengar. Wan-wan muslimin muslimat. Mereka jawab. Qalu sami'na wa asalna. Lalu mereka menjawab. Kami mendengar. Tapi asalna kami engkar. Di sinilah titik poin kehancuran, kebinasaan Bani Israel. Yang jenak nak dengar Allah subhanahu sami'na wa asaina, mendengar Taurat, mendengar Nabi Musa ceramah cakap, tapi asaina asi ahlul ma'asi tarkil ma'asi masih mana maksiat ingkar. Bila imam wafiat dan di Mesir boleh ialah maqam imam warafiq di Qahira. Mereka maqam itu tak terburuk. Imam warafiq di Jafar adalah seorang untuk umum al-imam syafi'i rahimahullah ta'ala. Bila al-imam syafi'i pada suatu hari mengadu kepada al-imam warafiyah berhubung dengan kesukaran menghafal ilmu. Masyafi ini umur 9 tahun hafal Al-Quran. Sampai satu masa dia orang tersuka. Apa yang saya lakukan? Lalu dia bertemu gurunya warafiyah. Lalu Imam Syafi'i kata, mengadulah aku kepada warafiyah, kepada guruku. Dan bertanya, aku masalahku. Sehingga tidak boleh dekat hafalanku. Maka Imam warafiyah nasihatnya, tarkil ma'asi. Engkau tinggalkan maksiat. Bukan Imam Syafi'i bidisku, memang tak rasa. Maksiat itu maksudnya, hati itu tak berapa nak berhenti bagi Imam Syafi'i lah. Proses itu tak lepas lagi waktu itu. Waktu itu, ke dalam hati itu ada sedikit benda-benda dunia bagi Imam Syafi'i. Bagi kita kalau tarkil ma'asi, memang maksiat ada jawabnya kalau kita. Maksiat ni orang berhenti. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينه أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. سورة النور آية 51. إنما توقيت هذا الدنيا sesungguhnya okey inam maknanya hadirah yang jaya sila ni ayat kata orang berjaya inam sila sifat dia okey ke sini apa dia qawlal mu'minin ucapan orang-orang yang beriman idza tu'u ila Allah wa rasuli apabila tu'u dia jadi ustaz dia diseru dia dipanggil tidak turun tidak dari turun dan dia jadi bapak dia jadi mustahabat dia jadi in future ke depan apabila dia tidak turun dia diseru sebelum tu dia tak tahu orang ajar dia ikhlas ilallahi wa rasuli dia diseru kepada Allah dan Rasul balik kepada Quran balik kepada sunnah. Jawaban orang yang benar-benar beriman ialah sami'na wa ata'na. Kami mendengarnya dan kami telah mentaatinya. Wa ulaika humul mufliun. Mereka adalah kumpulan manusia yang mencapai al-falah kejayaan. Kita hancur hari ini. Akhlak jadi ikut. Rosak anak-anak remaja kerana kita mendengar tapi kita ingkar. Ya, kita sudah mula mengambil perangai orang-orang Yahudi. Benar Rasulullah kata dalam hadis yang sahih. Tattabi'un sunan alladziina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in حتى لو دخلوا في جحر الضب لاتبعتموه قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن يا الله نبي كتب كانوا اكل مغيبون جنجام لانكه orang-orang sebelum daripada kamu. Macam mana ikut? Shibron di Shibri. Mula-mula ikut Shibron. Shibron menjengkau. Mula-mula ikut sikit dia. Shibron. Di Shibri. Jengkau demi sejengkau. Kemudian, Wadirohan darah. Terhantar. Wadirohan di Zirohin. Lepas jengkau, naik lemaklah. Sehasa. Hatta sehingga. Lautan. Mereka masuk. Kalau mereka masuk. Fijuh lupa. Dalam lubang biawak. Atau. Biawak pada pasti. Di mana rasa. Dia minyak roh. Dia kucingkan. Dia minyak roh. Macam-macam. Pijuh lepas. Masuk dalam lubang dia. Dia pada dia lagi berkok. Dan sama suruh. Kamu pun pakai masuk sama. Orang yang belah pun pakai masuk. Orang tu masuk rumah dia. Kita pun kondui rumah dia. Wah, kecil mana rumah dia. Kok pun. Dan sungguh rumah Islam. Sahabat tanya. Al-Yahudu wa Nasara. Adakah yang kau maksudkan kami umat Islam akan ikut Yahudi dan Nasara? Oh lah, Nabi jawab, paman, siapa lagi? Sahabat, tolong tanya orang kita, kita umur tu. Tak ikut Yahudi dan Nasara lagi, mana ini? Dengar Quran tiap-tiap tahun, tilawah, musabakah, buka pelak di tilawah. Dulu pertandingan membaca Al-Quran mula-mula. Masyuk, buka. Musabaqah. Musabaqah. Ambil pada kalimat. Sibah. Rasulul sifat kulu khair. Lelaki itu lumur kulu. Sifat. Sifat makna berlumur. Musa makroh. Apa lumur-lumur. Itu makna itu. Tak tahu lah. Pasyok. Tukar pula. Tilawah. Tilawah baca. Walidah tuliat. Tuliat itu baca. Tilawah. Memasuk. Lepas tahun. Sejak lemah Allah. Syukur rawat ni. Bila ada orang kaya tak? Hukum tak berjalan. Islam diperlekit. Baru-baru ni. Buat pula. Islamic festival fashion. Di Kuala fashion. Islamic mana fashion. Apa yang ada pertunjukkan? Fashion Islam. Anjuran si Rosman. Buat IFF. Islamic festival fashion. Di Kuala Lumpur. Kononnya inilah fashion Islam. Baik, keluar tempok-tempok babi, pakai babi itu. Ada yang pakai dalamlah tuntut aurat. Tak tuntut aurat kerana itu tak boleh tengok. Yang kata fashion Islam tak tuntut aurat. Ada yang keluar bakar ini. Ini lumayan apa semua orang. Aurat tak tutup. Ada yang pakai t-shirt tulis kalimah Muhammad terbalik. Mimha minta terbalik menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak pergi baju ini. Ha? Apa bahasa kita nak turun? Besok seluruh masjid di Malaysia lepas daripada solat Jumaat digalakkan untuk mengadakan demonstrasi membantah Islamic fashion ni. Dia bukan fashion Islam. Dah yang keluar rambut pun tak tutup. Tak boleh tengok dalam internet. Rambut pun tak ada. Tulis baju Muhammad nama Nabi tu adik. Kau tak sejarah baru lagi kau adik. Menghidra Allah Rasul sesuka hati mereka. Lepas itu kata, inilah fashion kita. Siapa ajar kamu? Mana menteri, siapa jabatan, mana menteri? Orang yang tak cakap. Mana NGO-NGO? Pada mana bukan Islam? Pada mana bukan kerajaan? Kenapa tidak bercakap? Hantar memo. Kita berusaha hantar memo kepada Rosmah. Kita buat dalam bentuk surat minta Rosmah bertaubat kepada Allah. Kita hantar. Dari kawan kita berguna yang tertarik. Kita hantar surat minta dia bertaubat kepada Allah. Sebab kata kami cukup biadab. Ada orang tulis nama Nabi balik. Suruh perempuan yang wabar menuju empat uang. Uang ajar. Ini kamu kata fashion Islam. Kamu kalau tak tahu dalam kamu duduk pun tak ada. Kamu kalau tak tahu mengaji tanya orang yang tahu. Fas'alu ahla bid. In kuntum ta'lamu. Tanyalah in kuntum la ta'lamu. Tanyalah pada ahli yang kata Allah. Jika sekiranya kamu tidak mengetahui. Pantai pandai. Kita takkan dunia. Kita akan hantar memo. Kita dah hantar memo soleh taubat. Kita hantar. Kakir personal. Kita bagikan. Soleh bertaubat pada Allah. Karena perbuatan dia. Satu bentuk perbuatan yang cukup tak kena dengan Islam. Dan dalam memo itu juga. Selain bertaubat, kita minta dia, minta maaf kepada seluruh rakyat Malaysia yang berbukan Islam. Dia tak turun. Dah cukup orang lukis katun di Denmark. Kalau katun-katun, lukis Nabi dalam bentuk katun. Lukis Nabi pakai serban betul, perempuan berpudak keliling dia, nak tunjuk ni, nak ke Nabi Muhammad, kuat set, kuat nafsu. Orang barat kira, kamu pula buat jadi kumpah. Dia tak boleh diam juga. Orang biasa, orang kau ajar macam kita tak sihat ke. Tak tak memang boleh berbawah, kita dah hentam. Dan kita minta nak tengok, dia minta maaf. Dari suatu khabar, dari Malaysia juga. pada seluruh rakyat Malaysia beragama Islam karena perbuatan kamu cukup biasa. Kamu namakan IFF Islamic Nation Festival, Festival Nation Islam, tapi hakikatnya menghina Islam. Cukup bahaya. Sedangkan Nabi Ibrahim dan Rasulullah tanda cinta dengan Rasulullah. Apa kata Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari dia menulis, Imam Ibnu Hajar mengatakan, katalah Allah diberi dua pilihan. Satu, Allah diberi, saya contohkanlah, Allah diberi rumah banglo dua tingkat dengan kolam renang, rumah berharga 5 juta. Satu, pilihan pertama. Pilihan kedua, melihat Rasulullah. Kata Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar. Melihat Rasulullah, pilihan kedua. Pilihan pertama, rumah banglo 5 juta setiap kolam renang. Tiba-tiba, Allah nak tengok Rasulullah. Awak pilih nak tengok Rasulullah. Tiba-tiba tak dapat nak tengok Rasulullah. Lalu alamkah menyesalnya awak. Alamkah kesalnya hati sebab tak dapat tengok Rasulullah. Dan menolak rumah Rasulullah tadi. Dia nak tengok Nabi. Tiba-tiba tak dapat tengok Nabi. Menyesalnya, kesalnya. Kata Imam Ibnu Hajar, dia sudah mencintai Rasulullah. Ya Allah, itu belum berjuang lagi, baru level itu lah. Kata Imam Ibnu Hajar, baru level itu. Tengok Nabi kalau terlepas, rasa terlepas dunia segala isi, pasti terlepas rumah baru. Akalah dia pilih rumah baru, dia kata tak far, tak tengok Nabi, tak far, bisa akhirnya jumpa. Dia pergi rumah baru, Imam Ibnu Hajar kata, dia tidak mencintai Rasulullah. Allah, Allah, Imam Ibnu Hajar tak sebut tengok wajah Nabi. Dia kata, tengok Rasulullah, tengok satu dulu. Kalau itu peluang yang diberi, kita pilih yang itu, tiba-tiba tak dapat. Allah, hati itu rasa rusak, rasa regret, macam hal. Tanda kamu sudah mencintai Rasulullah. Mereka awal kamu. Belum lagi berjuang, kata Ibnu Hajar. Belum lagi menegakkan sunnahnya. Dan belum lagi termasuk kamu dengan kuat, kata Imam Ibnu Hajar. Memerangi mereka yang memerangi Allah dan Rasulullah. Allah. Itu tanda kasih. Siapa saja yang perangi Allah dan Rasul, kita nak lihat dia. Kita menjauh dia. Tindakan Allah balas. Ini mesti Allah. Inilah sami'na wa atha'na. Yang menjadi milik orang-orang Islam. Yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hari ini, kita majoritinya sami'na wa atha'na. Mendengar engkar. Jangan kata mereka tinggi, mereka korea kadang-kadang. Tu imam bersyarah kalau musim-musim cuti sekolah. Tu imam sentuh dalam khutbah. Kalau kawin, usaha, nak tanding-tanding, tutuplah aurat elok. Ikutlah cara Islam, walaupun ada adat dalam Islam yang dibenarkan. Hantar-hantar antara apa semua tu ada. Tak boleh kahwin dengan orang yang kita tentang ni orang pula. Kita pihak lelaki, mereka pihak perempuan. Kita tujuh dulang. Mereka kata kami tak payahlah sebab kami dah tukar dulang. Kan dia berdua nama dulang. Kata kami tak payah lagi lah. Tapi manusia pun dulang lah. Itu ada, tak boleh, tak salah. Cuma dengan dekret-dekret tak ketahuan. Gambar itik, gambar nagor, gambar tu nenek, semua aku buat dulu. Tak payahlah. Buat dia elok pula lah. Dia jangan gambar dia nak tak boleh elok. Tak boleh elok. Jadi patut dia elok. Buat dia elok, tak ada salah. Bertunang itu ada. Walaupun ada ayat dalam Quran tu ada khidmatun nisa, dia panggil khidmat. Ada yang muda tak? Kebobak tu macam tunang lah. Tak tunang tu tak pol. Oh, tu dia betul. Tak tunang tu tak pol. Tak tunang tak tunang. Tak salah. Ada kaedah-kaedah dia di dalam Islam. Sebab apa? Tunang tu kira tanda oleh ekonomi. Itu ada kaedah dalam Islam. Sebab itu, bagilah sikit-sikit. Puluh otak kau, puluh kain kau, kopi lah. Itu ada dalam Islam. Dia kata tunang tu mana? Hanya dia kata yang kunci. Tapi orang kunci tu. Lepas tu tanda tunang tu. Bila dia jalan, kan dalam Islam, dua dapat tangan dan muka. Itu dia antara sebab dia. Kata ulama, mengapa perempuan itu saja muka dan kedua tapak tangan. Dia pakai kuda, itu ketinggian iman dia. Alhamdulillah. Jangan dikutuk. Kolej Universiti Insania telah mengharamkan kuda kepada pelajar-pelajar dia. Saya setuju. Sebab payahlah. Nanti kalau eksen, takut hampu. Pulang dalam kuda itu, jawapan ke apa, dia macam-macam. So, boleh. Mesti tanya, mengambil keputusan minggu lepas, semua kajian perempuan, budak tak boleh pakai. Di kolej. Di luar letak. Itu saya dulu. Sebab kadang-kadang payah orang menyamal, lah, itu lah, ini. Dia banyak, dia punya kaedah tu dengan kukau. Kan kita harap bahasa kita uji. Dia ada kaedah, cukup dengan kukau dan kedua tapak tangan. Pakai budak, itu tak ada iman. Iman dia sini, tak pakai itu tak apa. Itu dia betul. Baik. Atas masalah macam tu kita boleh menerima. Tak ada masalah. Mungkin banyak menerima. Kalau kita tahu lah. Itu pihak tak ada yang nak ambil keputusan kan. Saya setuju. Sebab ada masalah di situ. Sebab dia tidak jadi wajib. Baik. Bila muka tu tempat dengan tengok Islam. Kena tengok tak ada cincin ke perempuan tu. Kosong lah tu. Boleh tak? Betul aku dia buang cincin tu aku tak tahu lah. Tengok. Boleh suruh. Boleh tak? Buang tak wakil ke apa, tak bincang apa. Asyik boleh cincin. Mak mentua tu belum lalu. Nanti pun tu je lah malu. Mampu, sungguh. Sudah tercacak habis. Potong pergi pula, pergi ke kacauan. Hei, jangan kacauan dulu. Cikram. Tak tahu lah, dah macam dia nanti apa. Betul. Sebab itulah Allah kata yang terakhir yang tadi itu kau tengok kan dari Islam dan tengok kau itu tengok tak ada cina sehingga dan gila kau aku dia tak berkesunan lagi so ada dan ada kan itu waktu kita ada Islam apa itu namanya kita tak sebut apa tuan-tuan muslim ini kan muslim bila tu hati itu janganlah buat sampai aku nak buat apa dia tu iman Korea dia tahu. Dia tahu kumrah dia. Lepas saya tu, nama kita pesan. Bulan suci kahwin dia bulan 12 kan? 11 lah, kita tak. Pusina, tajuk. Tak apa, imam, berilam, kalau pasal lagi dia juga. Eh, pergi, aku dah tak tahu. Pantang, saya tak tahu. Dah, aku pergi. Masa orang kita baru, imam, berilam, berapa waktu. Untuk waktu yang mutlu. Saya masih tak tahu. Ambil itu hak dan uji itu. Apakah saya tak boleh lah? Cerita. Cerita depan tuan. Bila terima semua tuan hati, semua dengar. Lah. Dengarlah bengkel. Lepas tu peringkat korea. Lepas tu guna kutubah. Lepas tu dia kutubah. Kalau kau ingat tu khusus. Kau imam-imam mungkin suruh bila. Antara yang syekh dan karya orang tekankan ialah masalah khutbah. Dia kata khutbah Jumaat di Kedah ni apa tak mau pakai teks tu apa pun yang kata. Tapi jawab sendiri kata dia. Tak nak pakai teks pun tak apa. Tapi kalau orang kata jawab sendiri lah. Tak ada masalah. Dan dia kata pertekankan masalah isu Sumatera dan sebagainya. Betul-betul macam. Maksud di sekolah kita pertekankan. Masalah berumur dengan penuhi kawin dan ikut Islam walaupun ada adat tak di Islam. Janganlah kita melanggar syariat. Syariatlah wa'asaya. Dengar tapi engkar. Itu peranglah Yahudi. Inilah yang berlaku di akhir zaman. Yang kita kena mengambil perhatian yang serius. Yahudi, Bani Israel, هذه الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نريد غير المغضوب. لو السماء مغضوب غير المغضوب. فلا لا تكفي تجويدا. تكفي تجويدا. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. غيرك الفلفلة. Tapi hodol, kisah, benar. Nanti kita sampai ayat ayat 178 surah ini 593 pas kali saya lagi lompat. Lompat lagi. Maknanya dengan dampak. Kalau peringkat mana pun itu hati bagi nasihat apa yang tenang jangan bangga pada kritik itu. Tidak masa tidak mampu. Pemerintah lagi besar tanggungjawabnya untuk melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa Taala. Kita tidak kotor. Balik punya hukum kotor. Tidak kuasa kuat itu. Mereka pemerintah yang berwakil rakyat seperti mengubah undang-undang daripada wakil Allah. Kita rakyat yang biasa wajib atau hukum itu hukum wajib. Wajib. Bila nak buat, aku tak tahu. Bukan buat suatu. Aku pemerintah apa dia. Tapi aku tetap tak tahu dia hukum. Itu dia betul. Baik. Lalu sekali Allah kata. Waktu itu ibu bihulu bihimu la'idzah. Bikku perihim. Kalau ikut tak jadi dia kata. Telah lekat di hati mereka mencintai anak lembu itu. Maknanya, ada sesuatu yang menghalang bagi Israel daripada Samirina wa'afah. Daripada mendengar Nabi Musa, mendengar Taurat. Apa dia? Rijim, anak lembu yang Musa Samiri kata. Yang perlu kita dah baca. Musa Samiri, Musa Samirina, Musa Samiri. Musa Samiri. Dia jampi-jampi-jampi Nabi Musa pergi ke sana. Dia jampi-jampi ke pai sana dia. Dia mun nak berpilihan fokus jadi serah. Bergerak terus jampi siap. Fokus dia jampi. Bergerak terus. Tanah dia pun anak lembut tu bergerak. Lalu dia pun tayang dekat bani Israel. Wa ilahukum ilahu Musa. Nilah Tuhan kamu. Nilah Tuhan Musa. Tanah si. Musa lupa nak abang ni dan Tuhan. Pakat tembak pula. Lupa lah. Bukan laut tadi tu. Bila abang mampu tengah laut lupa lah. Dia kata yang ni. Oh ni Tuhan lah. Tak beza lah. Ni yang tu. Abang Musa tak apa. Tembak pula. Allah kata. Wahush ribu. Fi qulubihimul ajl. Dikubri. Tepailah dalam hati itu tepailah. Apa dia? Ijil sudah Tuhan. Tapi so kalau ikut pengajaran kita apa dia? Mengaku umat akhir zaman tak boleh nak ikut Tuhan sebab tepailah dalam hati. Kekufuran, kekuatan pada pemimpin yang zalim dalam perkara yang zalim, kejahatan, kefasadan, hasad dengki, tepailah. Dia dengan Tuhan tak boleh. Allah Allah. Baik untuk kita hati supaya mungkin untuk kita dapat sambil nyawa Allah. Lalu akhirnya Allah berdiri. Lalu sekali Allah tutup ayat. Allah berkata, Kul bisa ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'min. Allah kata-kata dan Allah berkata, Bisa ya'murukum imanukum. Ayah buruk sangat yang tak. Mengapa buruk sangat yang diperintahkan oleh imanmu? Apa Allah dari? Tuhan yang dari? Kalau apa iman? Takkan dia dihancangi. Tapi Allah dari dengan menyebut iman cukup. Iman kamu. Awak duduk dengan kalau apa iman takkan apa percaya ke ijil itu lagi. Itu maksud bahasa Allah. Tapi Allah guna tu kalimat. Allah kata, amat jahat sekali. Barang yang diperintahkan oleh imanmu. Barang yang diperintahkan oleh imanmu. Allah gunakan dengan, Bisama ya'muruku imanuku. Bisa, bisa menjadi elok, menjadi jahat. Makna mudah kata begini. Ayo, kampar iman tak kampar dalam dulu. Apa beriman takkan nak tolak hukum Quran? Haa, begitu. Saya kukuh anak di mana orang itu ambil Quran pun tolak, tak boleh. Kalau beriman, mesti terima Quran. Mesti dengar dan terima Quran. Kena dengar dan siapa ulama. Kau ini merupakan. Tenanglah. Inilah bagi Israel berbuat musuh. Baiklah lah ya, mereka dinaknak, mereka dikutuk Allah. bagi nabi-nabi rasul-rasul punya banyak. Jika nanti kamu 4 tahun, tiba-tiba nabi tawar kuasa dulu. Hari Nabi Musa dengar Nabi Daud. Sampai ini penting Nabi Musa. Sampai Nabi Musa menzahirkan ucapan itu. Wakat ta'lamun anni rasulullahi ilaikum. Falamma zahu azab Allah kuluka. Allah la yahdil qawman fasik. Nabi Musa akan mengadu. Musa kata, mengapa apa? Imatu dulu Nabi. Wakat ta'lamun anni rasulullahi ilaikum. Nabi Musa mengadu. Nabi Musa beritahu bagi Israel surah Qaf. Ayat surah Qaf. Kata Nabi Musa, lima tuhan, kenapa kamu suka buat kacau orang? Kenapa kamu suka sakitkan hati aku? Kata Nabi Musa. Kenapa kamu suka menang? Lawan aku, bantah aku, sakitkan hati aku. Buat aku jadi tak bertahan. Sedangkan Allah dah selamatkan kamu dengan nikmat, selamat pada Fir'aun, belah laut. Kamu ingat itu apa sebelah laut? Membuat cinta. Ustaz pergi Laut Merah. Pergi MS. Pergi Laut Merah. Pergi mana? Ada tampak di situ. Ustaz Nabi Musa pun letak Laut Merah. Nabi dia pada Fir'aun. Ada semua Mekah. Apa-apa itu semua. Maka dia jadikan hotel. Hotel, hotel, hotel, hotel. Di pantai. Di MS. Ada musuh, itulah. Kami suka entah suka. Bapak kalau lagi pada musuh, 12 lorong. Karena 12 jiki-jiki yang dipimpin oleh Nabi Musa. Satu jiki-jiki, satu kuat. Iya, kalau 12 ketua kabinet adalah suka jiki-jiki. Bisa edang ni. Jadi jiki pun edang. Kenapa kamu? Lima tu, lima kali. Sakit kasih aku. Wahat ja'lamu, sedangkan kamu tahu, anni aku ini Rasulullah ilaikum. Aku ni Rasul pada kamu. Kesialan Nabi Musa. Kesialan Nabi Musa. Apa nak kau ni? Habislah buahlah. Tongkat Nabi Musa, tongkat belah laut. Apa nak kau ni? Oh, tapi kau aku, tapi kau aku. Dalam suatu hari, Nabi bersabda, aku disakiti, kata Nabi. Tetapi saudara aku Musa, lagi dahsyat disakiti, kata Rasul. Nabi Muhammad lagi, aku kenal teruk, tapi saudara aku Musa lagi teruk. Ya, betul. Itulah kerja Nabi-Nabi. Itulah kerja Rasul-Rasul, ya Allah. Ya Tuhan, sabar jumpanya dan memikirkan balasan syurga. Itulah yang menghiburkan kita. Pada kira detik, Allah Rabbi, detik dengan sampai manusia selagi satu hari. Jadi kita kata, si dia jawab. Detik. Detik kata antara berhadapan dengan manusia yang kamu dengar cakap Islam yang kita sampaikan. Tapi itulah yang Nabi Rasul kenal. Dan kita nak ada detik kita dengan Nabi Rasul. Dan itu pun tak sampai. Maju kita. Namun dakwah penting terusnya. Amin. So, jangan kita berkosan untuk memacu masyarakat ke arah sahihna wa al-Quran. Mendengar Quran, kemudian menzahirkan sikap Quran kepada apa yang telah kita dengar. Sekali lagi saya sebut, dalam Quran itu ada hak pemerintah, ada hak individu. Tetapi mana kita mampu ambil amin. Yang penting, jangan tolak Quran, jangan dengar saja, kemudian kita ikhlas. Terutama dalam memapiskan benda-benda hukum, individu, perpakaian dan sebagainya. Semua itu mestilah atas sami'na wa atha'na. Itulah ayat 93 yang kita bahas pada malam ini. InsyaAllah bulan depan, dia jadi 14 hari bulan. Hari raya, hari tashrik yang pertama. Aku mana? InsyaAllah, saya berkata-kata di Sungai Dalam. Di Sungai Dalam, saya berkata-kata di KL. Terus saya datang, insya Allah 17 saya layar cuci rambut dengan Rasulullah 18 hari bulan layar kedua hari tashrik yang pertama 11 Zulhijjah malam 12 malam 12 Zulhijjah insya Allah saya hadir insya Allah terkasih saya satu plan dan bila nama di KS kalau berubah nanti saya tak jumpul biar tak berpaksa kalau saya tak balik berubah insya Allah kita jumpa kalau tak ada telefon kira on kalau telefon untuk saya balik tak boleh lihat insya Allah kau pergi di sini insya Allah so kita jumpa kita jumpa lapang oleh hari bulan insya Allah hari tersebut yang pertama malam 12 Zulhijjah dan saya pesan sekali lagi pada diri saya, tuan-tuan dan muslimah, siapa yang mampu, yang ada kedengar, sihat badan, tidur berpuasa, 1-9 Zulhijjah, kalau mampu. Kalau tak mampu, ambillah 9 Zulhijjah, hari Selasa 16 November. Kalau tak mampu, berapa? Tak aku sakit, aku ada rumah. Sehat, okey. Kami 9 Zulhijjah. Walaupun lebih asal 9 hari sering. Saya pun sepanjang hidup, saya tak pernah kuat 9 hari sering. Tak lama. Jadi, kalau doktor boleh buat saya sakit sering. Promosi mak boleh buat saya sakit sering. 9 hari sering, itu dia pahala cukup besar. 1 sampai 9. Namun, 9 Zulhijjah pun sudah memadati. Ada nasir untuk pahala juga yang bergantung iaitu sunat bagi yang tidak mengerjakan haji adapun yang wukuf mereka tidak dituntut untuk puasa pada 9 Zulhijjah sunat untuk kita yang wukuf tak payah kerana mereka perlu dengan persiapan pergerakan yang lebih banyak mereka nak puasa Wallahu ta'ala a'lam Subhanallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta ونستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأهل الكفرة والمنافقين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا من بعده. تفرقا معصوما وصلى الله على رسولنا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته